bocah cilik asli Pasuruan. Biar sampean gagak penasaran, ada Max Zone Shooting, ada Ramayana, juga ada Tasya Rosmala Ndu Palapa. Gimana ini sudah?